الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ketujuh dari kitab Al-Amal fi Shalah. Indabanin. Siapa ini? Hausan, indak. Di hadis yang telah kita ambil di bab yang ketujuh, Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis Abi Hurairah, kisah seorang pemuda abid, ahli ibadah. Dan dikarenakan ketika dipanggil oleh ibunya tidak memenuhi panggilannya, didoakan oleh ibunya dengan doa yang tidak baik dan Allah kabulkan. Pertanyaannya, siapa pembunuh tersebut? Dibantu ke kanan Abdurrahman. Ihsan. Ahsanta. Pemuda tadi Jurayj. Jurayj rajulun abid, seorang yang ahli ibadah. Alhamdulillah. Akan tetapi ketika tidak memenuhi panggilan ibunya dan didoakan dengan kejelekan oleh ibunya, maka tertimpa dengan doa tersebut. Sekali lagi menunjukkan wajib bagi kita untuk benar-benar memuliakan kedua orang tua kita, terlebih lagi ibu kita. Jangan sampai kita menyakiti ibu kita, tidak dengan perkataan, tidak dengan perbuatan, terlebih lagi sampai menyebabkan ibu kita berdoa dengan kejelekan untuk kita. Kalau ini untuk yang besar, hendak mikirman. Kalau ibu masih ada ya, saya mikirman ya. Kalau kita sedang sholat, kemudian kita dipanggil oleh ibu kita, apa yang hendaknya kita lakukan? Nah, Ahsan, kalau kita sedang sholat dan ibu kita memanggil, kalau sholat yang sedang kita lakukan adalah sholat wajib, maka kita sempurnakan sholat kita. Kita selesaikan sholat kita. Dan seandainya bisa diringankan, diringankan sholatnya. Kemudian kita penuhi panggilan ibu kita. Dan kita sampaikan kenapa kita tidak segera memenuhi panggilannya. Adapun kalau sholatnya sholat sunnah, seandainya panggilan sebut panggilan yang mendesak, maknanya kalau tidak dipenuhi panggilannya, ibu kita marah atau sakit hati, maka kita tinggalkan sholat kita dan kita penuhi panggilan ibu kita. Ada seandainya panggilannya biasa dan kita bisa menyelesaikan sholat kita, maka selesaikan sholat kita, kemudian kita penuhi panggilannya. Atau seandainya jaraknya dekat, mungkin kita bisa mengeraskan bacaan sholat kita, sehingga ibu kita tahu kita sedang sholat. Intinya, memenuhi panggilan itu muqaddam, didahulukan. Karena memenuhi panggilan ibu kita itu wajib, dan sholat kita sholat sunnah. Dan seandainya bisa disatukan dua-duanya, itu yang terbaik. Dan seandainya harus memilih dan harus digugurkan salah satunya, maka kita mengedepankan memenuhi panggilan ibu kita. Berbeda dengan kalau sholat sholat wajib, hak Allah harus lebih kita dahulukan. Kemudian di bab yang ke-8, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan terjemah bab dengan bab masil hasa fi shalah. Bab mengusap kerikil dari tempat sujud, begitu pula dari kening kita, seandainya sudah menempel di kening ketika sholat. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Mu'ayqib radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Nu'aym. Abu Nu'aym Raihan, siapa namanya? Ahsanta, Al-Fadhl ibn Dukain rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Syaiban, Syaiban ibn Abdurrahman, an Yahya, wa Yahya ibn Abi Katsir, an Abi Salamah, wa Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, madhkur fi Fathil Bari. Qala haddathani Mu'ayqib, wa Mu'ayqib ibn Abi Fatimah Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala an. Dan hadisnya di Sahih Bukhari hanya hadis ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal fi ar-rajuli yusawwi turab haitsu yasjud. Qaal in kunta fa'ilan fawahidah. Dari Muqib bin Abi Fatimah Dausi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang seseorang yang sedang salat, ia meratakan turab, tanah di tempat sujudnya, apakah boleh atau tidak? Maka Nabi katakan, in kunta fa'ilan fa wahidah. Seandainya kamu melakukannya, maka satu kali. Mana jangan disebutkan dengan hal tersebut. Dan di sini juga ada isyarat yang bisa kita ambil, bahwasanya ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka hendaknya benar-benar kita dalam keadaan siap untuk sholat, sehingga pada saat sholat kita tidak tersibukkan dengan yang lain sampai tempat sholat kita. Kalau kita melihat nanti di tempat sujud kita ada kerikil atau ada benda-benda yang bisa mengganggu kehusyuan sholat kita, maka kita singkirkan terlebih dahulu hal tersebut. Kita bersihkan tempat sholat kita dari perkara yang mengganggu, sehingga ketika sholat kita tidak terganggu dengan hal tersebut. Begitu pula hal-hal yang lain yang bisa mengganggu kehusuan sholat kita. Dari pakaian sebelum sholat, maka kita rapikan pakaian kita terlebih dahulu. Allah pun mengatakan, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kalian tatkala kalian sholat. Persiapkan sampai dalam masalah pakaian. Pakai pakaian yang bersih, yang rapi. Kemudian juga semuanya sudah siap ketika sholat. Jangan sampai ketika sholat kita baru memasang kancing jubah kita, atau memasang sleting jubah kita. Ketika sholat baru memakai imamah kita. Itulah yang bagi. Tidak layak. Ini akan mengganggu kehusyuan sholatnya. Begitu pula andanya kita menyingkirkan pakaian yang bisa mengganggu sholat. Kita membawa jawal, membawa handphone ketika sholat, maka matikan handphone tersebut atau hilangkan suaranya seandainya tidak dimatikan. Jangan sampai ketika sholat terdengar dari kantong kita misalnya deringan panggilan telepon. Itu juga mengganggu kehusuan sholat kita. Intinya perkara yang bisa mengganggu sholat kita hendaknya dijauhkan sebelum kita sholat. Dan Nabi mengatakan seandainya kita sedang sholat, kemudian di tempat sujud kita ada batu atau kerikil atau yang mengganggu, kata Nabi, in kunta fa'ilan fa wahidah. Kalau disingkirkan maka satu kali, diusap, dibersihkan tempat sujudnya, satu kali, kemudian sujud. Kemudian sujud. Ini hadis Mu'aqib ibn Abi Fatimah ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Sekali lagi, hendaknya ketika sholat kita mempersiapkan segala perkaranya sehingga bisa membantu kita dalam kehusuan sholat kita. Kemudian di bab berikutnya, bab istithau fi sholati li sujud, bab diperbolehkannya membentangkan kain di tempat sujud ketika sholat. Dan tentunya diusahakan agar kain yang dibentangkan dan biasanya dinamakan sujadah oleh kita, kita usahakan sujadah yang tidak mengganggu kehusuan sholat kita. Yang polos atau semaksimal mungkin cari sujadah yang baik, yang tidak mengganggu kehusuan sholat kita. Dan diperbolehkan kita sholat di atas sujadah atau di atas tikar, sekarang karpet atau yang lainnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala rahimahu taala haddatsana Musaddad wa Musaddad bin Musarhad qala haddatsana Bishr wa Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Ghalib wa Al-Qattan Ghalib bin Abi Ghailan an Bakar bin Abdullah an Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala kunna nusalli ma'an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har fa idza lam yastati ahaduna ayumakkina wajhahu fil ard atau minal ard basata thawbahu fasajada alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an beliau mengatakan, dahulu kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har, di cuaca yang sangat panas, teriknya matahari. Sampai terkadang kami atau salah satu kami tidak mampu sujud, tidak mampu meletakkan keningnya di bumi dikarenakan panas akibat sengatan matahari yang menyengat tempat sujudnya, menyengat bumi. Maka ketika dia tidak mampu untuk sujud atau meletakkan keningnya di tempat sujud, basata thawbah, ia bentangkan kainnya. Fasajada alih, kemudian ia sujud di atas kain tersebut. Dan menunjukkan bolehnya hal tersebut. Dan juga menunjukkan bolehnya seorang melakukan perkara yang membantu kehusuannya di dalam sholat. Kadang ia tentunya menarik kainnya dan ia letakkan di tempat sujudnya dalam keadaan sedang sholat. Maka lil hajah ketika dibutuhkan diperbolehkan. Dan bab berikutnya, bab ma yajuzu minal amal bis shalah, bab gerakan yang diperbolehkan ketika salat. Sekali lagi, salat Allah katakan wa qumu lillahi qanitin, kita hendaknya melakukan salat dengan khusyuk. Tetapi lil hajah, lebih-lebih li darurah, diperbolehkan seorang melakukan sesuatu di luar salatnya. Qala haddatsana Abdullah bin Maslama qala haddatsana Malik wa Malik ibnu Anas Abu Abdullah Imam Dail Hijrah an Abi Nadhr wa Salim ibn Abi Umayyah Al-Qurashi an Abi Salamah Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu amuddu rijli atau kuntu amuddu rijlayya fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa idza sajada gumazani fa rafa'tuha fa idza qama madadtuha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, dahulu ketika zaman Nabi sallam, kuntu amuddu rijlaya fi qibati Nabi sallam. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam di rumahnya, dan aku pada saya sedang tidur, dan aku lentangkan kedua kakiku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kiblat salat beliau. Maknanya Aisyah sedang tidur, kemudian Nabi salat menghadap kiblat, dan di hadapan beliau ada kaki Aisyah yang sedang tidur. Fa idza sajada gumazani, maka Nabi biarkan kaki Aisyah tersebut di hadapannya ketika salat, dan ketika beliau hendak sujud, maka beliau mengasih isyarat dengan tangannya kepada Aisyah agar menarik kakinya. Farafatuha, maka kalau Nabi mengisyaratkan kepadaku sebelum beliau sudah akan sujud, maka aku tarik dan aku angkat kakiku dari tempat sujudnya. Fa idza qama madadtuha, dan kalau Nabi sudah berdiri kembali, aku lentangkan kembali kedua kakiku. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan taisir hadin, mudahnya agama ini. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Mahmud wa Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Syababah wa Syabab ibn Sawwar al-Fazari qala haddatsana Syu'bah wa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam Amir Mu'minin fil hadis an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla salatan قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله من فدعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا ثم قال النضر بن شميل fada'atuhu biddal ay khanaqtuhu wa fada'atuhu min qawlihi yawma yud'auna ay yudfa'un wa sawab fada'atuhu illa annahu kana qala bi tasjidil ain wa ta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengkhabarkan bahwasanya tadi syaitan aradoli datang kepadaku, fashadda alayya liyaqta salata alayya. Dia datang, kemudian dia ingin mengganggu atau memotong salatku. Shadda yadfa, dia datang dengan tiba-tiba ingin memotong atau mengganggu salatku. Famkanani Allahu min, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadaku untuk bisa menangkapnya. Fada'atuh, sehingga aku bisa mencekik syaitan tersebut. Walaqad hamamtu an uthiqahu ila sariyah min sawad masjid, dan sungguh tadinya aku berniat untuk mengikat syaitan tersebut di salah satu tiang masjid. Hatta tusbihu fatanzur ilaih, sehingga pagi harinya kalian bisa melihat kepada syaitan yang aku tangkap tersebut. Akan tapi dzakartu qaula Sulaiman alaihi salam, aku mengingat perkataan Nabi Sulaiman, itu doa Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelahku. Dan Allah kabulkan doanya. Allah jadikan syaitan, itu jin, itu tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka Nabi ketika ingin mengikat syaitan di salah satu tiang masjid, dan nanti pagi harinya para sahabat bisa melihatnya, beliau ingat dengan doa tersebut. Maka beliau urungkan niatnya. Beliau lepaskan syaitan, faradallahu khasiyah. Dan Allah jadikan syaitan tidak berhasil untuk mewujudkan niatnya, itu ingin mengganggu sholatku. jadikan usahanya sia-sia. Usaha itu beliau menyebutkan tentang riwayat fada'atuhu, yang mananya khanaqtuhu, aku cekik. Sebagian mereka dengan fada'atuhu, dengan tasdid dal. Kalau yang pertama fada'atuhu dengan tasdid ain. Kalau yang pertama fada'atuhu ainnya ghair musyaddadah, tidak bertasdid. Kalau yang kedua dengan tasdid, katanya kalau fada'atuhu mananya sama dengan ayat yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Itu pada hari orang-orang kafir yudfa'un, didorong dengan dorongan keras ke neraka jahannam. Jadi kalau dengan lafaz tadi yaitu fa'amkanani Allah minhu fada'atuhu, maka aku dorong syaitan tersebut sehingga dia tidak bisa mengganggu salatku. Kalau riwayat yang kita baca fada'atuhu khanaqtu, aku tangkap dan aku cekik syaitan tersebut. Nah itu lebih dekat, karena setelah itu beliau mengatakan tadinya aku berniat untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid. Dan syahidnya di sini Nabi SAW melakukan gerakan di dalam sholatnya. Itu dengan mencekik syaitan yang ingin mengganggu sholatnya. Begitu pula hal yang semisalnya. Kalau kita sedang sholat, ada orang mau lewat di hadapan kita, antara kita dengan sutra, nah kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menolaknya. Untuk mencegah orang tersebut lewat di hadapan kita. Walaupun terkadang dengan gerakan yang keras itu diperbolehkan, sekalipun aslinya dengan perlahan-lahan dan lembut berisyarah, yang sebagian dikarenakan ghaflah, lalai, dia tidak sadar kalau ada orang yang sedang sholat, maka diingatkan. Dan seandainya memaksa, maka dengan keras pun diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwasanya kullu mu'di yuzal, setiap perkara yang mengganggu walaupun dalam keadaan sholat itu disingkirkan, sampai syaitan ataupun yang lainnya yang mengganggu sholat itu disingkirkan. Sampai Nabi mengatakan seandainya kita sedang sholat, kalau kita melihat ular atau kalajengking, maka kita pun diperintahkan untuk membunuhnya. Karena semuanya mu'di, semuanya mengganggu, terkadang membahayakan. Kullu mu'di yuzal. Bab setelahnya agak panjang, kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.